Berarti harus ada cinta, karena kau dan aku memang tak berbeda. Aku punya sesuatu yang sama seperti kamu. Harus ada cinta, nah, karena kau dan aku memang tak berbeda. Aku punya sesuatu yang sama seperti kamu. Gitar!